Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بعد. نعم silakan kalau ada ya. Waalaikumsalam. Masalah suatu perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan tidak pernah juga dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ulama mengatakan bahwa perkara itu adalah perkara yang baru, perkara yang muhdats, yang mereka istilahkan dengan perkara bid'ah jika perkara itu terkait dengan amal ibadah yang diinginkan dengannya, dimaksudkan dengannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada contohnya. Masalahnya adalah yang namanya ibadah, kaidahnya ibadah itu pada asalnya kita tidak boleh membuat-buat suatu amal ibadah tanpa tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada dua kaidah yang berbeda terkait dengan ibadah dan adat. Kalau adat, pada asalnya adat itu bebas-bebas saja, pada asalnya boleh selama adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pada dasarnya begitu. Jika sudah ada pertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka adat itu pun harus ditinggalkan. Ya. Yang kedua, ya, sebaliknya ibadah. Pada dasarnya ibadah, kita tidak boleh membuat-buat suatu ibadah tanpa ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena ibadah itu kan berartinya kita beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beribadah. Dan kita tidak tahu bahwa perkara ini perkara yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah atau tidak tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa oh ini diperintahkan oleh Allah, ini dicintai oleh Allah, dianjurkan untuk kita kerjakan. Sehingga kita tidak bisa membuat-buat sendiri. Allah mengatakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Allah ingatkan dalam ayat ini, am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dari suatu agama, amalan, ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini dalil ulama untuk mengatakan pada dasarnya kita tidak boleh beribadah tanpa kita punya dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, itu kaidahnya. Kemudian ketika dikatakan itu suatu amalan ibadah yang tidak ada dalilnya, tadi ditanyakan, dibahasakan dengan bid'ah. Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali berkhutbah Nabi mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya, sampai pada perkataan beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama masalah ibadah itu bid'ah. Ini perkataan Nabi di setiap mukaddimah khutbahnya. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini dalam Sahih Muslim, ada tambahan dalam Sunan Nasa'i, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Nah, memang begitu ancaman Nabi dalam masalah tersebut, yakni Nabi SAW yang meletakkan pedoman kepada umatnya dalam masalah ini. Ya, tinggal kita berarti berdasarkan itu berhati-hati untuk kemudian betul-betul tahabbut, mencari kejelasan satu perkara yang kita adakan memang ada dasarnya atau tidak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan biasa dijadikan acuan oleh para ulama yaitu amalan sahabat radhiyallahu anhum, karena tentunya sahabat mereka paling tahu dengan, paling paham dengan Al-Quran dan As-Sunnah, paling mengerti, dan mereka mendahului kita dalam satu kebaikan, dalam satu keutamaan. Jika itu suatu hal yang baik, ya, maka sahabat akan mendahului kita, akan mendahului kita dalam perkara itu. Jika sahabat tidak melakukannya, kita tidak mendapatkan contoh, tidak ada kejelasan, tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran, tidak ada juga dari As-Sunnah, hadis Nabi SAW, kita juga tidak mendapat contoh dari para sahabat, ya, berarti kan mengkhawatirkan perkara itu. Tentunya kita butuh berhati-hati, jangan sampai kita melakukan amalan yang sia-sia, bahkan masuk dalam ucapannya Nabi. Masing-masing kembali kepada kita, masing-masing pribadi, karena kita semua masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali membawa amalan kita. Dalam hadis Aisyah muttafaq alaih, hadis yang lain Nabi mengatakan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, barang siapa mengadakan suatu perkara baru, amal ibadah baru dalam urusan agama kami ini yang tidak kami ajarkan, maka itu tertolak, tidak berpahala. Nah, jadi tinggal masing-masing kita masuk waktu, masing-masing kita berhati-hati. Dan iya, jadi karena sudah masuk waktu, jadi kami cukupkan sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukran, astaghfiruka wa atubu ilaika.